Sesaat lagi akan Anda simak Mutiara Kata Bermakna, kumpulan ayat-ayat dari Al-Quran dan hadis yang diambil dari bacaan brosur pengajian Ahad pagi di MTA. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Brosur Ahad 9 Juni 2013 yang bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1434 Hijriah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang baik ke-96, tentang tolak bagian yang ke-8. 12, nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang beriddah tolak rajai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walil mutallaqati mata'um bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita-wanita yang diceraikan, hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 241. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu 'alayhinna hatta yadh'na hamlahun fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahun wa tamiru bainakum bi ma'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra liyunfiqdu sa'atim min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da 'usri yusra. Tempatkanlah mereka, para istri, di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu, sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Quran Surat At-Talaq ayat 6-7. Keterangan. Dari ayat-ayat di atas bisa difahami bahwa wanita yang ditolak rajai berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suaminya selama dalam masa iddah tersebut. 13. Tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang ditolak 3. Anis Sya'biyyi an Fatimata binti Qaisin anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil mutallaqati salasan qala laisa laha sukna wala nafaqatun. Rawahu Muslim. Dari As-Sa'bi, dari Fatimah binti Qais, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang wanita yang ditolak 3. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada baginya tempat tinggal dan tidak pula nafkah. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1118 nomor 44. An Fatimah binti Qaisin annahu tallaqaha zawjuha fi ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa kana anfaqa 'alaiha nafaqata dunin. Falamma ra'at dzalika qalat wallahi la'u'limanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in kana li nafaqatun akhadtul ladzi yuslihuni wa in lam takun li nafaqatun lam akhudh minhu syai'an. Qalat fa zakartu dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala la nafaqata laki wala sukna. Rawahu Muslim. Dari Fatimah binti Qais bahwasanya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam suaminya mentolaknya untuk yang ketiga kalinya dan suaminya memberinya nafkah yang tidak pantas. Maka setelah Fatimah mengetahui yang demikian itu, lalu ia berkata, demi Allah, sungguh aku akan memberitahukan yang demikian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jika aku mempunyai hak nafkah, akan aku ambil yang pantas untuk diriku. Tetapi jika tidak ada hak nafkah untukku, aku pun tidak akan mengambilnya sedikitpun. Fatimah binti Qais berkata, lalu aku ceritakan yang demikian itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, tidak ada nafkah dan tidak pula tempat tinggal bagimu. Hadis riwayat Muslim juz 2 halaman 1115. An Abi Bakr bin Abil Jahmi qala sami'tu Fatimah binta Qaisin taqulu arsala ilayya zawji Abu Amr bin Hafs bin al-Mughirati Ayyas bin Abi Rabi'ata bitalaqi wa arsala mahu bi khamsati asu'i tamrin wa khamsati asu'i sya'irin fakultu amali nafaqatun illa hadha wala a'tattu fi manzilikum. Qala la. Qalat fasadattu alayya siyabi wa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala kam talaqaki. Qultu salasan. Qala sadaqa laisa laki nafaqatun i'tatti fi baiti ibni ammiki ibni ummi maktumin fa innahu zarirul basari tulqi saubaki indahu fa idzan qadat iddatuki fa azinini. Qalat fa khatabani khuttabun minhum Muawiyatu wa Abu Jahmi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Muawiyata taribun khafiful hali wa Abu Jahmi minhu syiddatun 'alan nisa'i aw yadribun nisa'a aw nahwa hadza walakin 'alaiki bi Usamah bin Zaidin. Rawahu Muslim. Dari Abu Bakar bin Abu Jahm ia berkata, saya mendengar Fatimah binti Qais berkata, suamiku yaitu Abu Amr bin Hafs bin Mughirah mengirimkan utusan kepadaku yaitu Ayyas bin Abi Rabi'ah bahwa suamiku mentolakku tolak yang ketiga kalinya. Suamiku mengirimkan 5 sok kurma dan 5 sok gandum yang dibawa oleh utusan tersebut. Lalu aku berkata, apakah tidak ada nafkah untukku selain ini dan aku tidak beriddah di rumah kalian? Utusan itu menjawab, tidak ada. Fatimah binti Qais berkata, lalu aku bersiap-siap membenahi pakaianku, lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, kamu ditalak yang keberapa? Aku menjawab, talak yang ketiga. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, suamimu benar, tidak ada nafkah untukmu. Sekarang beriddahlah kamu di rumah anak pamanmu yaitu Ibnu Ummi Maktum. karena dia orang yang buta. Kamu bisa melepas pakaian luarmu di situ. Apabila telah selesai iddahmu, maka beritahukanlah kepadaku." Fatimah binti Qais berkata, "Lalu banyak yang datang meminangku, di antaranya Muawiyah dan Abu Jaham." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Muawiyah itu keadaannya orang yang miskin, tidak punya harta. Sedangkan Abu Jaham, ia orang yang kejam terhadap wanita, yakni suka memukul wanita atau yang seperti itu. Tetapi lebih baik nikahlah dengan Usamah bin Zaid." Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1119 nomor 48. An Fatimah binti Qais, anna Aba Amr ibn Hafs talaqaha al-Battata wa huwa ghaibun. Fa arsala ilaiha wakiluhu bi sya'irin fa sakhitathu fa qala, "Wallahi ma laki 'alaina min syai'in." Faja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa zakarat zalika lahu fa qala, "Laisa laki 'alaihi nafaqatun." Fa amaraha an ta'tadda fi baiti ummi syarikin. Summa qala, "Tilka imra'atun yaghshaha ashhabi, i'taddi 'inda ibni ummi maktumin, fa innahu rasulun a'ma tazu'ina siyabaki. Fa idza halalti fa azinini." Qalat, "Falamma halaltu zakartu lahu anna Muawiyah ibn Abi Sufyan wa Aba Jahmin khotobani." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma Abu Jahmin fala yad'u asahu an 'atikihi, wa amma Muawiyah fa sa'lukun la malalahu in kihi Usamah ibn Zaidin." Rawahu Muslim. Dari Fatimah binti Qais, bahwasanya Abu Amr bin Hafs telah mencerainya untuk yang ketiga kali. Pada waktu itu suaminya sedang bepergian. Lalu wakilnya mengutus seseorang datang kepada istrinya dengan membawa gandum. Lalu istrinya itu marah karena diberi nafkah yang tidak pantas. Lalu utusan itu berkata, "Demi Allah, tidak ada nafkah sedikit pun bagimu." Kemudian wanita tersebut datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan peristiwa tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada nafkah bagimu yang wajib ia berikan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya beriddah di rumah Ummu Syarik. Kemudian beliau bersabda, "Tetapi itu wanita yang banyak dikunjungi sahabat-sahabatku. Kalau begitu, beriddahlah kamu di rumahnya Ibnu Ummi Maktum, karena ia seorang laki-laki yang buta, sehingga kamu bisa melepaskan pakaian luarmu. Dan apabila sudah habis iddahnya, beritahukanlah kepadaku." Fatimah binti Qais berkata, "Setelah habis iddahku, lalu ku beritahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Muawiyah bin Abu Sufyan dan Abu Jaham meminamku." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun Abu Jaham, ia tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya." Maksudnya ia orang yang kejam. "Sedangkan Muawiyah, ia orang miskin tidak berharta. Nikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid." Fatimah binti Qais berkata, "Tetapi aku tidak suka kepadanya." Kemudian beliau bersabda lagi, "Nikahlah kamu dengan Usamah." Lalu aku menikah dengannya. Maka Allah menjadikan kebaikan padanya, dan aku pun tidak ingin berpisah lagi. Hadis riwayat Muslim, juz 2 halaman 1114 nomor 36. 14. Nafkah dan tempat tinggal bagi wanita yang ditinggal mati suaminya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu, wali atau waris dari yang meninggal, membiarkan mereka berbuat yang ma'ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 240. Walladzina yatawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra fa iza balaghna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'amaluna khabir. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. An Zainab binti Ka'b bin Ujrata annal Furai'ata binta Malik bin Sinanin wahiya ukhtu Abi Sa'idin Al-Khudriyyi akhbaratha annaha ja'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tas'aluhu an tarji'a ila ahliha fi bani Khudrata wa anna zawjaha kharaja fi talabi a'budin lahu abaku hatta idza kana bi tarafil qadumi lahiqahum faqataluhu qalat fasa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an arji'a ila ahli fa inna zawji lam yatruk li maskanan yamlikuhu wala nafaqatan qalat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am qalat fangsaraftu hatta iza kuntu fil hujrati au fil masjidi tatani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au amara bi fanuditu lahu faqala kaifa qulti qalat farotattu alaihi al-qissata allati zakartu lahu min sya'ni zawji qala umkusi fi baytiki hatta yablughal kitabu ajalah qalat fa'tadattu fihi arba'ata ashuri wa asra qalat falamma kana Usmanu arsala ilayya fasa'alani an dhalika fa'akhbartuhu fattaba'ahu wa qadha bihi. Rawahu Tirmizi. Dari Zainab binti Ka'ab bin Ujrah bahwasanya Furai'ah binti Malik bin Sinan, yaitu saudara perempuannya Abu Sa'id Al-Khudri, menceritakan kepadanya bahwasanya ia pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang kepada keluarganya di perkampungan Bani Qudrah. Yang demikian itu karena ia ditinggal mati suaminya. Pada suatu hari, suaminya pergi untuk mencari budak-budak yang melarikan diri. Sehingga ketika di Taraful Qadum, ia menemukan budak-budak mereka. Tetapi budak-budaknya itu lalu membunuhnya. Furai'ah berkata, lalu aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk pulang kepada keluargaku di perkampungan Bani Qudrah, karena suamiku tidak meninggalkan untukku tempat tinggal yang ia miliki dan tidak pula meninggalkan nafkah. Furayah berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya boleh. Furayah berkata, lalu aku berpaling untuk pulang. Setelah aku sampai di kamar atau di masjid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, maka aku pun dipanggil supaya datang kepada beliau. Setelah aku datang, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadaku, bagaimana yang kamu katakan tadi? Furayah berkata, maka aku pun menceritakan kembali cerita yang telah aku sebutkan kepada beliau tadi mengenai suamiku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetaplah kamu tinggal di rumahmu sehingga selesai iddah. Furayah berkata, lalu aku beriddah di rumahku selama 4 bulan 10 hari. Furayah berkata, maka ketika Utsman mengutus utusan datang kepadaku untuk menanyakan kepadaku tentang hal itu, maka aku pun menceritakan yang demikian itu kepada beliau, lalu beliau pun mengikutinya dan memutuskan hukum dengannya. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 2 halaman 338, nomor 1219. An Ikrimata an Ibni Abbasin, wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghaira ikhraj, nusikha dhalika bi ayatin al mirasi bima faradallahu laha minar rubu'i wasumni, wa nusikha ajalul hawli an ju'ila ajaluha arba'ata ashurin wa asra. Rawahu Abu Dawud. Dari Ikrimah dari Ibn Abbas, ia berkata tentang firman Allah yang artinya, dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, yaitu diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah dari rumahnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 240. Ketentuan ini dinasih oleh ayat yang menerangkan tentang pembagian warisan, Quran Surat An-Nisa ayat 12, yaitu bahwa Allah menentukan bagian istri yang ditinggal mati itu 1/4 atau 1/8 bagian dari harta warisan suami. Dan masa setahun itu juga dinasih, yaitu masanya dijadikan 4 bulan 10 hari. Hadis riwayat Abu Dawud, juz 2 halaman 289, nomor 2298. Keterangan. Dalam memahami surat Al-Baqarah ayat 240 ini, ulama ada dua pendapat. Pendapat pertama, memahami sebagaimana Ibnu Abbas tersebut di atas, yaitu wanita yang semula harus beriddah selama 1 tahun dengan tetap bertempat tinggal di rumah suaminya dan mendapat nafkah selama masa iddah tersebut, lalu diganti dengan iddahnya hanya 4 bulan 10 hari, dan istri tersebut berhak mendapatkan warisan dari harta suaminya. Ini bagi yang berpaham ada nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Pendapat kedua, yang berpaham tidak ada nasih dan mansuh dalam Al-Quran, memahami bahwa bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya tetap mendapatkan hak waris, namun pemberian nafkah hingga setahun itu sifatnya hanya anjuran atau sunnah. Karena setelah turun ayat 240 surat Al-Baqarah tersebut, kemudian turun ayat 234 surat Al-Baqarah yang menyatakan bahwa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya hanya 4 bulan 10 hari. Wallahu a'lam. Bersambung.